Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji surat Al-Mu'minun ayat 116. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim, fata'alallahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul arsil karim. Maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Tuhan yang memiliki ars yang mulia. Pendengar yang dimuliakan Allah, ketika Allah menciptakan bumi alam semesta ini tidak main-main. Ketika Allah menciptakan kita tidak untuk main-main dan tidak untuk dipermainkan, dan kita akan kembali kepadanya, jangan sampai kita berpikir bahwa Allah mengharap sesuatu dari kita. Tidak. Fata'alallah, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Mulia, Allah Raja Diraja, Allah Tuhan yang Esa, Dia tidak memerlukan apapun dari makhluknya. Huwal Ghani, Dia Maha Kaya. Maka ketika Allah mengajak umat manusia untuk melakukan kebaikan yang bermuara pada iman kepadanya, bukan sebagai wujud bahwa Allah memerlukan ibadah hamba-hambanya. Bukan Allah memerlukan ketauhidan yang diimani oleh hamba-hambanya. Keimanan, amal soleh, karakter yang baik, semuanya kembali kepada makhluknya. Bagaikan orang tua, kalau bisa kita ilustrasikan, ketika melihat anaknya yang masih kecil, dan dia mengatakan kepada anaknya, anakku, gunakan waktumu sebaik mungkin, belajarlah sebagus mungkin, pelajarilah pelajaran dengan yang baik dan benar, maka tidak ada yang diharapkan dari orang tua kecuali melihat anaknya senang dan berbahagia. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan kepada umat manusia, berbuat baiklah, gunakanlah waktu yang tidak lama di sini, berimanlah, kalau Anda masuk surga, kebahagiaan akan meraih Anda, dan saya pun senang sebagai Tuhan ketika semua makhluk masuk ke dalam surga. Itu saja yang ingin disampaikan oleh Allah ketika kita mendengar petuah, mendengar nasihat, mendengar ajakan, mendengar perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka fata'alallah, jangan sampai terbesit di dalam benak sanubari kita, saya telah membuat Allah besar karena saya telah puasa kepadanya, puasa di bulan Ramadan. Saya telah membuat Allah tinggi karena saya telah sholat 5 waktu. Tidak. Sholat tidak sholat kita, tetaplah Allah zat yang maha tinggi. Puasa tidak puasa kita, tetaplah Allah zat yang maha mulia. Ketika kita puasa, keuntungannya kembali kepada kita, dan Allah akan menurunkan ridho kepada kita. Wa in syakartum la azidannakum. Syukurmu menambah, kufurmu mengurangi. Udah ada di studio, Ustaz Perdana akan mengkaji tentang Allah Maha Sempurna. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, ayat 116 ini menginformasikan kepada kita, sekaligus memperkenalkan kepada kita tentang profil Sang Maha Penguasa, Sang Maha Pencipta, Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini masih satu aluran dengan gambaran daripada keterangan ayat sebelumnya, di mana Allah mempertanyakan wa annakum ilaina la turja'u, dan apakah kamu tidak dikembalikan kepada kami. Nanti pada hari akhirat, atau bahkan ketika kita menghembuskan nafas kita terakhir, roh kita terangkat, itu akan, kita semua akan kembali kepada Allah. Nanti setelah roh itu dikembalikan ke jasad, ke dalam kubur kita, ya, untuk menerima apa yang pantas untuk diterima, pada hari kiamat kita akan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah kepada kita semua, siapa sih Allah ini tempat kita kembali, dan itu diterangkan oleh Allah di sini. Jangan anggap enteng bahwa tempat kita kembali nanti adalah Allah. Allah itu adalah Fata'ala, yang maha tinggi, Al-Malikul Haq, yang memiliki, yang merupakan raja yang sebenarnya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain dia. Ya, segala Tuhan yang kamu sembah di dalam kehidupan kamu selain Allah, itu tidak akan ada berguna. Karena satu-satunya Tuhan adalah La ilaha illahu Rabbul Arsyil Karim, yang memiliki arasy yang begitu sangat mulia. Jangan main-main, ya, karena nanti kita akan bertemu dengan Allah, kita akan kembali kepada Allah. Allah itu bukan Pak Camat, ya, yang ada Pak Bupati yang lebih tinggi dari Pak Camat. Ya, Allah itu juga bukan Pak Bupati, ya, karena ada yang lebih tinggi dari Pak Bupati. Allah itu adalah Fata'alallahul Malikul Haq, raja yang sebenarnya, penguasa yang sebenarnya. Bisa dibayangkan, tidak bisa dibuat main-main, dan bahkan tidak boleh dibuat main-main. Ya, jadi jangan anggap enteng, ya, nanti kan kembali kepada Tuhan. Ya, kenapa rupanya nanti di dalam neraka aku bisa lari nanti, atau nanti pada hari kiamat kan banyak kali manusia, nanti aku bisa nanti nyelip-nyelip, berondok-berondok dimanapun yang kira-kira. Nah, seperti itu. Aku kan ahli strategi dan militer, ya, mungkin orang-orang apa namanya yang bisa membuat terowongan di bawah tanah dan sebagainya, tidak akan berarti. Nah, ayat ini juga bisa dimaknakan di dalam kehidupan kita ini, ya, bahwasanya ketika Allah mengatakan apa hasibatum annama khalaqnakum abasa di ayat terdahulu, apakah kami menciptakan kamu dalam keadaan main-main? Ingat baik-baik bahwa kita diciptakan oleh Allah itu dengan status Allah sebagai Fata'alallahul Malikul Haq, Allah Maha Tinggi. Ya, artinya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk menjadi seorang tukang kutip sampah, walaupun itu bukan merupakan pekerjaan yang jangan dianggap sebagai pekerjaan yang hina. Tapi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa lebih daripada itu, karena kemampuan kita bukan hanya sekedar mempergunakan tangan untuk mengutip sampah, tetapi tangan kita bisa pergunakan untuk membuat mesin pengutip sampah yang jauh lebih hebat daripada itu. Fata'alallah, Allah itu menciptakan kita bukan main-main, ya, dengan statusnya sebagai Sang Maha Kuasa, Maha Mengetahui, menciptakan kita dengan khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan sesempurna-sempurna bentuk, ya, sempurnanya kita lahir dan batin, maka kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, ya. Kita bukan diciptakan Allah hanya bisa sekedar menghafal satu ayat saja, satu surat saja. Surat apa, Bu, Pak, yang sudah dihafal? Oh, saya cuma bisa surat Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad, itulah yang saya hafal dari mulai sejak kecil sampai sekarang, Ustaz, saya mau mati. Lebih dahsyat daripada itu, Allah menciptakan kita dengan kemampuan otak yang bahkan bisa menghafal 30 juz Al-Quran. Ya, cuma tidak banyak di antara kita yang tidak mempergunakan kemampuan yang diberikan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga yang terjadi adalah yang dihafal apa? Ya, cuma itu sajalah, Ustaz. Dari mulai saya sejak kecil itu pun syukur saya ngapalnya waktu kecil. Kalau tidak, tak hafal-hafal saya sampai sekarang. Ya. Fata'alallahul Malikul Haq, Allah lebih hebat, ya. Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ketika Allah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya, kita bukan hanya sekedar bisa berbuat baik dengan sekedarnya saja, ya. Oh ya, Ustaz, katanya di dalam hadis itu membuang duri di jalanan itu kan sesuatu yang baik. Betul, tapi Allah menciptakan kita jauh lebih hebat daripada itu. Bukan hanya sekedar membuang duri di jalanan, tetapi juga bahkan lebih hebat daripada itu. Kita bisa membuat orang yang kesulitan, orang yang berada di dalam kesukaran secara ekonomi, secara kejiwaan dan sebagainya, bisa kita bantu dan kita keluarkan dia dari permasalahannya. Jadi subhanallah, fata'alallahul malikul haq, banyak yang bisa kita lakukan. Ya, pendengar yang dimuliakan Allah, mukmin cerdas pasti menyembah Allah, Tuhan yang maha tinggi, Raja yang sebenarnya, maha kuasa, pemilik alam semesta. Mukmin yang cerdas menyembah Allah karena dialah pelindung kita, pelindung mukmin, pelindung alam semesta. Mukmin yang cerdas hidup bersama Allah karena apa? Karena dialah pemilik hakiki. Kita bahagia bersamanya dan itulah impian sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.